Kata selesai dan tadi mengetahuikan hukum kepada perempuan dalam harga suaminya. Mengetahuilah pula akan kebinasaan segala laki-laki yang berkahwin. Demikian lagi mengetahui pula kebiasaan atasnya sebab berkahwin. Baik. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka tetapkannya selesailah daripada mengetahui akan hukum segala perempuan yang derhakakan suami. Kita dengar dah arfah sebelum ni, hukum isteri yang derhaka kepada suami, iaitulah haram dan berdosa. Maknanya selama mana dia derhaka, dia tidak minta maaf atau dimaafkan oleh suaminya, selama itulah dia duduk di dalam dosa. Nah, orang minum arak, masa dia minum tu dia berdosa. Ada perempuan yang derhaka kepada suami, selama-lama berdosa. Eh, pada minum arak. Orang minum arak tak wajib minta maaf pada siapa-siapa. Dia bertaubat kepada Allah, nyesal kerana Allah, Allah ampunkan selalu, walaupun dia minum 30 kontainer. Kerana itu dosa berkait kepada Allah. Dosa berzina, dia dengan Allah. Dosa minum arak, dia dengan Allah. Dosa berjudi, dia dengan Allah. Tapi yang kait dengan orang senumpah derhaka suami, tipu ke tanah orang, itu dah sesar masalah. Dia panjang cerita. Maka wajib sekiranya minta maaf kepada suami. Suami maaf, Allah maaf. Minum arak daya ke minta dengan pakai kedai orang minta maaf daya. Tak ada kita minum arak kedai yang begitu daya. Ke suami dia minta maaf dengan suami. Dah suami mati dah buat ni. Dulu masih suami hidup, dah tak ada berasa dia bersadar. Jadi suami mati dah, baru pun berasa bersadar. Mati je, jangan diminta maaf di kubur. Caranya bertaubat kepada Allah dan berdoa. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia di akhirat kelak, dan suami dia halalkan perbuatan dia di akhirat nanti. Itu cara dia. Dan telah mengetahui pula akan kebinasaan segala laki-laki yang berkahwin. Itu juga lepas terang tentang kejahatan isteri, terang pula tentang kebinasaan suami. Kau tahu dah nikah, malik bila nikah jadi tak pakai kawan dia. Dulu dah minyak meeting dengan orang nawak-nawak dia ni, dah minyak ubah lah apa, kini nikah punya masa. Dengan sebab menikah, maka dia menanggung dosa ramah dah dia ni. Itu kebinasaan dengan sebab berkahwin. Dulu dia seorang je. Dia tak bangun mayang subuh. Dengar dah gambar tidur lah. Kan sokmo-sokmo tinggal. Maka dia dapat satu dosa besar. Ni nikah dah. Dia tak gerak pula bini dia. Dua dosa dapat. Dengan sebab isteri dengan sebab berkahwin. Eh, dia ni banyak dah anak 7. Ha, 7 dosa dapat ke ayah dengan sebab berkeluarga. Ha. Ha. Dulu dia tak cara korang dia jaga hal dia. Dia ni dia boleh dosa dah pada hari dia surga. Sebab apa? Anak dia tu bek dia pakai kain belah. Ha. Ha, mempertontonkan auratnya kepada orang ramai. Ayah hok tengok ngatik surga ni boleh dosa saja-saja je. Nah, tambung-tambung boleh. Sekali tu bek, dua kali tu bek. Nah. Ha. Maka binasa dengan sebab berkahwin. Nah, nak belanja piti nak makan banyak, hija pun harang ah. Ha. Ha, tak leh dah, harang pun ketak lagi ah. Ya. Binasa sebab kahwin. Nah. Ha. Maka seogianya engkau amat-amati dan engkau sungguh-sungguhi saudaraku akan sifat perempuan yang sunat dipilih akan dia, akan sifat lagi yang akan jadi mengekalkan bertaulan dengan dia, dengan perempuan. Jadi bila kita dengar kelebihan-kelebihan berkahwin dan perkara-perkara yang membinasakan kalau kita tak jaga di dalam masa berkahwin, maka kita pun nak kahwin dahlah. Nak ha, takkan dengar saja neh nak kahwin. Bila nak kahwin kenalah pilih. Nak ha, kena pilih. Ambo pilih mana tak boleh pakai kiring kat orang tak boleh. Boleh, tapi sunat pilih. Pilih hok mana? Hok molek. Batu perempuan kalau hok dak pakai rawat, orang lelaki suka wak main saja. Nak wak nikah ambo. Cari hok juru. Nak. Ha, bagi yang pakai kain ketat pun, pakai luar neleh, wak baju cek. Oh tu sedap wak gewe. Wak gendong atas belakang. Skuter ego. Faham tak? Tengok lah. Takkan nak gendong wak pakai jubah. Dah mah. Masuk jubah dalam rata apa? Faham tak? Oh bagian. Oh bagian nak gewe. Bawa wak. Mena sabah lah. Eh? Ha, 3 tahun. I love you. You love me. Tak ada. Tu tak? Ha, tengok tu. Orang berpengalaman. Bagi anak awak main saja. Neh. Ha, orang awak gendong. Lalu kot atas tu buruk. Nak? Oh, puan. Awet duduk belakang. Awet pinggang 34. Seluar 28. Teruk. Lepas tu bit berketar-ketar isi. Kok birah pinggang. Neh. Ha. Nah, LC 135. Oh. Dak ayah habis gitu baru bayar muka. Hang, bagian nak buat main. Nah. Ha, habis 3 tahun ada ah. Neh. Ha. Maka nikah cari hak. Ada hak banyak-banyak sikit kampung mu. Nikah. Dak. Geperang mu hari tu mu gendak mu. Hai. Cetong. Tu tak? Lelaki gitu lah. Nak, padahal 3 tahun lah. Nak, ha. Siang malam gendong. Nak, bayang kata landak nak ikah. Lagak cetong. Hari buat bini lah gitu. Nak, ha. Cari yuk pakai jubah. Cari yuk pakai tudung. Nak, ha. Maka sunatlah kita pilih. Pilih akang dia. Kerana apa? Supaya kekal bertaulang dengan dia. Sebab hidup kita ni jenis manusia macam natang juga, iaitu berkawan. Natang kawan. Eh? Kawan? Ikan kawan kau? Nak? Haa, ya. Sekali kawan 14,000 ekor. Nak selayang kawan. Dia ada kawan. maka kita bijak dari natari berkawang juga kita. Maka kalau kita nak beli selain daripada puang, kita pilih tak? Pilih. Puang pun kita tak? Kena pilih bakas suami. Jangan tengok muka. Muka boleh herong. Boleh herong, hati perut pedas, payah nak herong. Rambut jangok boleh buat kedai. Faham? Dia tidak tak boleh mengguti gedahnya. Gedah buat mak oi, dak gerak dak mak tu. Plaza Perdana. RM28 cokeng naik bojeng. Handsome selalu. Tu boleh buat rambut lawa. Tengok pakai piah kok molek ni waktu lelaki. Hei. RM5 suti piah. Molek kok mana? Tu bukan molek, tu selek. Buh piah rambut kanggih juruh lalu. Tak, belum tentu boleh beli piah. Tengok tak? Akhlak mulia boleh beli tak? Ada. Ada juga pasal malam. Piah boleh buh. Ketua perapak Selangor. Mari Terengganu. Singgah di Rusila beli jubah, beli piah, beli kayu sugi, beli celok mata. Pakai lah tengok, oh ulama ni. Padahal ketua pula, ketua perapak Selangor. Pasal apa? Barang tu barang selek saja. Dah nak cari apa ni pakai jubah. Hey, 60 ya je jubah. Saya isak gang boleh beli pakai jubah. Pakai jubah belum tentu mu baik. ada janggut. Oi, belum tentu baik. Tak ada kaitan tu dengan akhlak. Iyo beli-beli jubah, beli-beli janggut, beli sipang. Tak ada janggut, bulu jagung sampai. Tak ada masalah. Boleh buat tu. Dah warah belum tentu kena molek warkah. Dalam duk luruk janggut. Habis harta orang 3-4 luk bahang dia. Maka kalau orang lelaki nak beli barang, contohnya nak beli kasut, pilih tak? Pilih nak beli kasut? Pilih. Padahal kasut ubuh kaki je. Buh kaki je pilih juga. Padahal model tu sama dah. Pilih lagi, pilih. Nak molek barang hak tak nampak, pilih. Ni, beli luar dalam, pilih hak. Pilih go. Padahal tak ada orang nampak. Bukan nak masuk sini harian luar dalam ni. Pilih juga. Akak hak tu tak kena letak. Akak ni tak kena letak. Faham tak? Pilih juga. Kerana apa? Kerana orang cerdik dan fitrah manusia, dia memilih yang lebih baik. Rupuang nak beli apa pun dia pilih juga. Dia nak beli lasir, nak kena dah tu sofa warna koko tua. Lasir nak matching kuning telur ketam ataupun koko muda baru matching. Kalau sofa koko, lasir biru, orang panggil tak berapa sihat tu rumah. Dia pun pilih. Ada dah koko muda. Tanya lagi. Hak lain ada lagi tak? Ada. Hak koko muda ni ada 2-3 rasa lagi. Dia ambil. Pak tubik kayu. Apa depan dia? Kedai kain kamda. Betul-betul punya. Hak nak. Baru beli. Padahal sebarang warna koko kena belaka dah. Dengan warna sofa dia. Tapi sifat memilih. Beli sodek nak buat ke cedok nasi, pilih. Pasal malam, RM3. Mari kakak, mari mochi, RM3, pilih. Ambil dosa ni, kek jelas tiok. Lembang. Padahal nak cekok, nak cedok nasi je. Pilih juga. Padahal kilang tu le, acuang tu le. Nak pilih. Maka kenapa tak pilih bakal suami? Sebab kita nak pilih ni orang. Orang makhluk yang paling hebat sekali. Dia makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mudin, manusia lah. Walakad karamna bani Adam, dan kami jadikan manusia itu jenis yang paling mulia. Nah, ha. Dan manusia juga yang paling zalim. Maka bab tu kena pilih. Nah, ha, bab dia juga mungkin orang paling baik, mungkin dia orang paling jahat. Mungkin dia orang adil, mungkin dia orang zalim. Mungkin dia orang baik, mungkin tak pakai rawang. Muka tidak menentukan. Nah, ha, bab ada tak muka baik? Nah, bahan cakap dipulih masuk penjara. Nak, oh banduang kalau gitu. Muka nampak skimal. Faham tak? Ha, banduang. Dia bagi dia jenayah. Cah rumah, rogo bersiri. Faham? Ha, muka baik, eh muka. Ha. Oh, muka bekeng dengan bidangguk dengan misal tauk ni. Sambung terus. Nah, ha, ayah itik tak main kat dia. Takut tengok muka dia. Nah, tapi tak bekeng. Tak cara korang. Nah, nyak di rumah. Nah, ha, tapi muka bekeng. Ha, jangan banding muka. Nah, ha. Sebab masa orang lelaki nak masuk minta anak orang dia buat muka jahat, muka baik. Kali dia cakap ngasa, cakap bergaluh. Cakap bergaluh. Ha? Ha. Kalau sama-sama dia berhari pakai law pendek, sama lutut calak, dia giap dengan law pendek. Minta anak orang. Tak, baju Melayu bau. Pakai saping ada kering. Ha, tak? Ha. Sebab tu janganlah ibu bapa tengok hanya sekadar pada hari yang datang merisik sahaja. Ha? Sebab semua orang jadi juru masa tu. Ha. Ha. Ada mayang pang. Dia khabar dah. Kita tak mayang makcik eh. Nak minta anak makcik. Khabar? Tak. Hak main judi. Waktu biar dah teruk. Masih nak mengisik. Tak. Masuk mengisik anak orang dah teruk. Cokeng eh. Dah tu benda lah makcik. Dah teruk makcik. Kita berapa saja main judi lah. Tak, tak khabar. Beli piyoh minta anak orang. Betul tak? Ha, tu berhati-hati. Nah. Ha. Nak tengok muka tubuh hang saja boleh. Jangan setuju pada masa datang merisik itu. Nak, ha, panjang lagi cerita. Nak, ha, kena siasat benar. Neh, kena upah CSI nyesak. Neh. Bak kadang-kadang nak orangnya jahat sangat. Makan darah hok haram. Isak dadah darah arok. Kaki nombor ekor. Jenis hutang orang tak bayar. Oh, oh lagu tu. Nak, nipu. Eh? Ha. Ada orang dia cakap ngasar. Masuk rumah. Ha, makcik. Kita ni ya. Mamak, anak-anak makcik. Ini anak, waktu baik ya. Memang kau dah uwi anak. Memari dua ni lah. Gila babi ke apa? Faham? Kata makcik. Orang dah uwi anak. Faham? Mereka beraluh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pia. Ni kita ni mak ni lah. Kenal dengan anak makcik. Nambah Siti dua tahun dah tu. Dia tak khabar kata nak mari tengok dia hari ni. Aduh. Faham? Ha. Lembuk. Ketip terening. Faham? Ha. Siap patung kena molek. Nampak? Ha. Pahlawan Melayu berpakaian segok. Ingat ke anak makcik pun cantik juga. Ha. Oh baik budak tu mari dia. Masih tengok mak dia baik. Mak kenal apa tengok baik. Duduk baik je. Tengok minum air sikit-sikit. Oh budak tengok lagi. Ha. Ha. Depan mak cik ni minum air. Hodoh. Oh nak lebang anak orang. Faham? Ha, mu siasat tu suruh orang tengok lu kelakuan dia di pejabat, kelakuan dia di tempat lain. Faham? Sejik mana dia pergi, surah mana, buak mana ni. Nah, ha, biar sahih sebulan. baru setuju. Nah, ha. Ni kau start kereta bonnet belakang ni nampak. Nah, muncul nak tengok lagi, setuju tu. Nah, ha. Kereta boleh sewa dia ni. Nah, ha. Ni bucu tu, tambung kereta. Nak berapa jam? Nah, ha. Kecil, berapa sejam? Ha? Ha? Nang ya? Oh, dia biasa pinjang tu. Nang jam. Eh, nang ya sejam. Dah takkan nak pergi isi anak orang, nak pergi tengok anak orang 15 jam. Nah, paling lama 2 jam ke tak? 12 jam. Untuk kurang kan? 11 jam. Faham tak? Ha. Wajar berapa? Ha? 8 jam tau. 8 jam sejam. Wajar. Pinjam 2 jam, 16. Minta kurang, 15. Nah. Ha. Dah lapar lagi, mek anak ni tengok mu. Bunyi dua. Oh. Oh, mari dah. Mari dah. Mari dah. Mari dah. Bang. Nah, dah rumah kecil. Hak pipi hati hak JGK. Jadi tak ada garah. Ha? Gostang sikit nampak belakang. Mok dia baca. Baca. Nampak punggung eh kereta. Nampak? Jadi natu aku. Natu aku. Natu terlalu berat mok. Baru nampak punggung wajah. Padahal kereta sambung depan kacik. Mana? Mata duit tang sungguh lah. Kita lah ni. Nak? Ha? Ha, apa yang dia gitu? Dah penting belaka tu. Kadu kaya, alhamdulillah. Hak paling penting, tuang punya badang. Faham tak? Tuang punya badang, kalau berjuruh, kalau baik hati, walau jalan kaki, tuk tua soho korang. Nak? Ha. Maka pilih-pilihlah sunat-sunat. Pilih. Allah pun kata, fankihu mataba lakum minan nisa. Fankihu maka ndaklah kamu berkahwin. Ma akan perempuan taba yang molek lakum bagi kamu. Biar tak molek bagi orang lain, molek bagi kita. Sebab tu dalam ayat berbunyi taba malakum. Faham tak? Ha, ma taba lakum. Ma perempuan taba yang molek lakum bagimu. Nampak? Ha, bukan ma taba linnas tapi lakum bagi kamu. Perempuan yang molek bagimu, bagi orang lain yang tak molek, bagimu molek kahwin. Sebab tu jangan kata ke pengating. Nah, lah kita tak kenang, dah apa ke binimu? Susah apa? Nah, yang susahnya umur tak kenang ke binimu. Dah tu bini dia kan, kata aku tak kenang. Eh, mu gila ke benda? Dinikah kamu? Dah lah, tapi aku tengok aku tak kenang. Kenang kau mana ni kau dengan orang lain. Sakit sungguh. Nak? Ha. Puang tu dia kata tak kenang. Dah bukan nak nikah dengan dia. Tu laki dia tu. Atas perami. Bapa mu kata tak kenang. Katalah. Oh, kena dengan tu laki. Oh. Masuk molek. Oh. Apa salah kata gitu? Nak? Kira nak kondek. Oh. Nak? Ha. Nampak gemuk sikit puan. Biasanya orang puan itu orang lelaki tak. Orang lelaki tak masuk tengok-tengok sanding itu dia duduk luar. Faham? Biasa orang komen, ngating, orang puan. Nak? Ha, orang puan ni kalau bak tengok temu natu, ramai duduk. Nak? Kalau bak temu natu, orangnya sobek muka lebih dari natu muka dia. Jadi akan tukar mana? Sin, nyating. Nampak? Haa. Nye kenang kok mana? Aku tengok tak lawak. Aduh. Eh, mu gila ke apa? Dia mu tengok tak lawak peduli mu. Mata balakum. Lawak bagi suami dia. Suami dia tengok lawak tu suami dia nak kahwin. Betul tak? Nu tengok Afrika track. Faham? Suku kaum Afrika nampak lah. Nampak mah. Baju pun dah bakar. Baju dalam kau tak ada lagi. Daun kayu saja ibuh bawah. Nak? Eh, bibir ibuh piring. Ibuh piring, bibir pada badak sumbu. bibi. Nah, lama ni seluk pula atas muka bertapik arit pula. Nah, ada tok lelaki. Ada berebuh orang nak. Mana lawa dah tu? Lawa bagi mereka tobalahum. Nah, hak kita nak nikah, tobalakum. Biar faham baik. Nah, dah bagi suami dia lawa. Tu berarti dia masuk peminang. Nah. Ha. Dah tengok dah lawa. Dah musibah apa sakak hidung tu. Tak lawa. Nah, ngumpat kan dengar dia orang, orang marah. Marah dah orang. Ha. Maka al-ghibatu ashaddu minaz zina. Dosa mengumpat lebih teruk dari berzina. Nampak? Ne? Ha. Nyekenang kok mana aku tengok, ai dak lawa sikit. Dah, tengok sibuk, bagang sibuk. Nah, jangan kata kat orang gitu. Dah laki dia kenang. Ne? Wanita ni Allah buat bukan untuk semua orang kenang. Seorang saja kenang ke dia, iaitu suami dia, sudah memadai. Nah, ha. Batu kalau kita orang jabat puji kita lawa, tak padang, tak jadi apa. Kalau orang di pak kita kerja, orang di tempat kita belajar kata kita lawa belaka, belum memadai. Sekapung kabar kita lawa pun tidak memadai. Yang kita nak dengar suami kita kata lawanya bini aku. Ha. Waktu yang rikmat, yang muktabar. Ha, diambil kira. Ha. Dan nak pilih sifat-sifat lagu mana? Jadi mengekalkan bertaulang dengan dia dengan perempuan. Nak nampak macam-macam jenis manusia. Kita nak nyakoh dengan orang puan, jangan tengok lawa saja. Ada yang lawa tapi hati kusung. Ada yang putih hati tang beletung. Nah, ada yang mulut manis di depan saja, belakang pahit masang rebang mulut. Nah, hak jenis pandai berjanji patu pelawak. Hak jenis kita kata lainnya swing pusing kok lain. Hak bagian kita buat lain di kabur pesel lain. Pada hadiah yang paling hadiah kita dah pulak jadi jahat ni. Nah, ha, masalah. Kalau kita kawang lain, nak, ne? Ha, kawang. Kita tak berahi tengok perangai dia mulut gini, kita pun tak minum air dengan dia hari tu bereh. Takak kawang. Tapi kalau nikah dah, ha, rumah, sekatir, kosi gobok, kosi bilik air, ha, kosi mesin basuh, kosi tali besing, kosi pak duduk, habis dah kena kosi. Lama mana kena kosi? Berapa semesta? Seumur hidup. Oh. Ha, itu kena pilih molek. Nak, kasut orang pilih. Tengok orang puan pergi kedai, kasut you. Nak, ha, dia nak cari kasut, hak dia nak tu dah. Kena dah tu, tumik, tinggi. Tapi mucung pula, tajam tak boh. Nak mucung, tupur dopok gitu. Kala-kala kena dah. Jumpa pula hak mucung dopok, tumik tinggi. Kala pula masang sangat. Kena pula kala, tak kenal pula. Rebing duduk blok ni. Dia nak rebing duduk atas kura kaki. Cari pula. Kena dah pula rebing atas kura, tumik pula pendek. Ha. Ada dah hak tumik pendek, tumik panjang kura, bunga duduk atas kura. Kala pula lembut molek. Kena terus dengan baju kurung dia. Tak ada saiz pula. Ada saiz 7 je. Awet kaki saiz 13. Panjang gitu kaki. Faham tak? Nah. Ah tu kasu, kasu nombor 2 ni atas katil. Hei, butanah je, boh luar je. Dah takkan barang atas katil dah pilih. Betul tak? Ah, kasu dari cekak. Nah, lagu mana kita dak berahi ke kasu pun, dia dak kata benda, sengih duk biar tangga kasu. Nah, tapi kalau bini kita bunyi yang ulu. Ha, oh, tengok dia bunyi sepatah je. Ha, carikan kilar kita belaga. Nampak tak? Tak duduk rumah dah lah ni mainkan kilar. Puah duduk rumah kena belabel. Nak? Ha. Pasal dia manusia. Manusia ni bermasalah. Sebab apa? Pasal ada hati. Hati yang banyak hal. Hati yang berpusing-pusing. Kejap gitu, kejap gini. Kejap gitu, kejap gini. Nak? Tu hati. Hati yang degil, itulah hati. Hati yang kerah keng. Nak? Hati yang suka melawan. Nak? Jadi nak duduk dengan kita. Hei, biarlah molek-molek. Nak, batu kena banyak, sabar. Apa? Sebab kita tidak akan dapat menjumpai semua spek-spek yang kita kehendaki. Payah nak jumpa. Nak? Ha. Lagu mana nak cari perempuan yang terbaik? Nak, hafal Quran 30 juzuk. Nak, pandai ilmu hadis. Boleh mengaji belagu. Nak, pandai pula apa benda ni. Ha, hukum-hukum agama. Kulitnya putih. Selepuk. Nak, ha, rambut pula dah ikal mayang. Hawa-hawa perang macam awet Syria. Ha, hidung macam burung raja udang. Matanya sabung. Nak, lesung pipik bukan setiga tepi ni. Faham tak? Neh, lehernya jinjang. Pinggang ramping 26. Dadanya bidang 48 di. Nampak tak? Neh, nak cari duana. Pandai menjahit. Boleh buat baju Melayu. Boleh jahit sokok. Boleh? Nampak? Pandai masak. Rajin dah bulok. Suka mengemah rumah. Nak? Ha. Ada tak gitu? Tak ada. Neh. Ha. Ada tak seorang kita jumpa seorang lawa sangat. Budak tu. Baru tubik kusteng. Putih. Putih lepu. Baik. Baik. Tak jalan banyak. Kat banyak dia jalan kat rumah kita. Pakai juga rumah. Pakai tudung bagus dia. Nak. Ha. Pandai masak. Pandai. Tapi malah masak. Nah, tak. Tak cukup spek, tak cukup. Nah, tak. Ha. Jamal orang yang dapat isteri pandai memasak. Nah, oh kalau cakap bab masak, ha, oh, dah berkalah dia. Nah, ada tubik buku tu. 365. Faham? Satu resipi satu hari. Pandai. Oh, dia belajar dah UITM. Masak ni, masak cara Sepanyol, masak cara Gangnam. Boleh belaka masak pandai sungguh. Dah rajin tak? Dah rajin. Ha, tak ambuh bini pandai masak, nak bini rajin masak. Betul tak? Ha, biar tak pun nasi ngikan-ikan gitu je. Tapi rajin. Pada pandai cakap sembang saja nak buat jadah benda. Nak? Ha. Buku resipi je. Nampak 3 tong sabung. Buat mari. Nak? Nak? Buat kuih tak? Buat je. Dah bila? Masih nikah kali tu lah. Lepas tu dia ni, doa dia ni pakai buat mana? Dia pakai kuih SMS. Tarik dia, mesti bang. Beli jepuk lah, RM3. Cendol RM2. Pakai tarik. Nak? Ha. Maka, bila dah cukup spek, tak sempurna, kita faham dah. Kita kena banyak sabar. Nak? Terimalah apa yang ada. Neh? Ha. Rokuang gitu juga. Nak? Nak suami yang betul-betul cukup 10 syarat. Handsome. Nak? Ha, tinggi pula, dada bidang, tubuh tegak. Nak? Ha. Berjawatan tinggi, orang yang bergaya, berakhlak mulia, pandai agama, sedap baca Quran, reti ilmu hadis, pandai halal haram, rajin pula ke masjid. Nak? Ha. 10 syarat. Aduh. Nak, neh, kurang. Nampak warak dah. Ngepiah dengan ada janggut sikit. Oh, macam kepulang inting. Nampak tak? Neh, tapi dah nikah baru tahu. Musang. Nyejekoh ke bini, lepas tu bih. Faham tak? Abang tu, baru kok. Nak, kering darah. Neh, nyejekoh tu bih semula. Nak, nah. Nak. Neh, nah. Nak tu pilih boleh. Neh, supaya boleh bersama-sama dengan dia. Kerana kita nak bersama-sama dengan dia, bukan sekadar duduk bersama. Litas kunu ilaiha. Kamu duduk dengan isteri kamu, isteri kamu duduk bersama kamu dalam keadaan sayang menyayangi. Ha. Ha. Kalau duduk bersama ramai. Ha. Tapi duduk tahan gitu eh. Dah berapa dah cerai ya? So, tak anak-anak ada. Kau ikut hati. Nak cerai dah. Betul tak? Gamal pesan gitu. Dah tak buah hati. Nak. Nah, bini mulut jahat. Laki jenis tak bertanggungjawab. Nak. Borok puan dia habis. Pergi tengok mahkamah syariah. Depan Cape Sore. Orang cerai hari-hari. Ada 60-70. Dah. Bawah 30. lawa-lawa bini. Faham? Ha, hidup macam belaka. Kulit putih lepuk, nampak? Ya, mohon pasoh, minta cerai, kes perceraian. Tak bertambung-tambung, muda-muda saja. Ha, uduh-uduh, tak meletung. Tak kena cerai pun. Apa? Dah mulut dah uduh. Ha. Ha. Orang lelaki ni dia kalah dengan minta maaf. Batu kalau kau pun awak salah, cepat-cepat minta maaf. Jangan lawan. Kita atur mesej ke laki kita jawab, nampak pelekkanlah laki aku jawab ni, macam nak marah. Kita kenal laki kita, bukan laki orang. Nak, kalau jawab gini memang nak marah dah ni. Nak, cok potong lalu minta maaf lah ni, salah cakap tadi. Orang laki kalau, tu nak, dia akan jadi lembut serta mata, lebih pada pondang lagi. Nak, ha. Tu nak ni? Ha? Ha. Pasal kita nak duduk dengan dia. Dan ni kau memang duduk dengan dia. Tahu dah. Duduk dalam keadaan aman. Suka menyukai. Nak. Hak ramah duduk. Tak aman. Duduk serumah. Laki bini. Nak. Tapi ha. Berkehir tak mau. Macam anjing dengan kucing. Nak. Lambat anak pergi sekolah. Berotoh lalu. Nak. Ha. Depan anak buat baik. Buat dah. Nak. Eh. Ha. Balau tak mau. Kata tak mau. Sindir tak mau. Nah. Ha, dak puas depan tok laki dijabat. Lapar dak dan lapar jabat atau dak mesti. Tok laki baca berdesing, baca mesti. Nak, ha ini ramah jadi bini gitu. Bini laki tak kak komang, setan kata lawan. Bah. Nak tok laki jawab balik dengan WhatsApp. Pa pa pa pa pa pa. Berasa kena. Faham dak? Neh. Ha. Daripada abang dada aku dah tok laki. Ha. Tadi abang lagi. Tiba-tiba suami basih aku. Kalau aku nak marah tak? Ha, kalau perempuan cerdik, dia minta maaf. Tapi kena hak jenis bahlul. Dia tengok aku, kau sedap dia. Saya tak kata jadi. Lawang bau, lawang. Ha, maka lawang. Lepas tu siapa sutik. Dah guana, merasa nak tak mau jadi laki bini aku dah. Sipanglah baju-baju. Balik rumah, pok mu. Pok tu buat panjang kek nama si. Pok mu. Betul tak? Ha, dah. Pasal apa? Pasal seorang kena ngalah dalam rumah tangga. Sebab kita ada hati. Masing-masing ada hati. Semua nak menang. Gitu juga dalam jabatan. Ramah kaki tangan. Semua ada hati belaka. Masing-masing nak lebih. Masing-masing nak betul. Ha, buat tertik. Siapa yang paling betul? Pengaruh. Apa jadi pun? Pengaruh. Ha? Ha, dia gitu. Maka pengaruh. Dia kena adil. Supaya orang lain ada apa benda-benda yang tak kena siku, tak kena. Nak. Maka pengaruh kata dia ni, maka dia betul. Dalam rumah suami pengaruh, isteri timbalan pengaruh. Nak, ha. Maka iaitu delapan perkara. Ha, dalam kitab ni ada lapang spek untuk kita tengok jenis-jenis perempuan. Nak, ha, pasal kita nak pilih ni. Ha, sebab tu jangan ikut orang. Kita nak beli baju dia ikut orang. Eh, kering selang baju anda mu nak pergi KL. Baju gana mana? Kau anda ikut mu ah, pakai belaka. Saya, kau anda aku pakai belaka. Saya mu tak apa. Kawan dia besar macam keret tubuh. Nak, ha, kawan dia pun pergi saya dia. Nampak? Ha, triple XL. Nak, ha, hok tukar kiring cek macam Doraemon. Nak. Dak pakai teguh buat selimut. Malam-malam. Neh, ha gitu jangan kiring kau orang bini. Nak spek-spek kita. Faham? Ha, mana kita nak hok ikut kita. Neh. Ha. Yang pertama hendaklah engkau pilih akan perempuan yang beragama, yang soleh, yang takut akan Allah Ta'ala, lagi yang mengekali berbuat ibadat, lagi yang menjauhkan akan segala yang diharamkan. Ha, yang pertama sekali, yang beragama. Beragama ni bukan makna yang bukan kafir. Orang beragama maksudnya orang yang ikut ajaran agama. Neh, kalau dah pakai kain koyok sapa nampak beha, itu orang panggil perempuan yang tidak beragama. Nah, tak agama kau ni, kau tengok IC dia Islam, tu dah dia beragama Islam, tapi orang panggil tidak beragama maksudnya bukan kafir, tidak ikut peraturan agama. Faham? Ha. Depan walet dahnya pakai kain baju kurung moden. Nah, ha, tapi nyebelah pula belakang sapa kat peha. Haji. Haji tengok. Haji. Jing. Oh, dang juga ke dia. Dah. Ha. Depan macam meda pakai tudung. Okey dah ada tudung labu sekurang-kurang dia pakai tudung. Faham? Pakai baju kurung tak wajib pakai jubah. Molek dah baju kurung. Nak, ha, kurung moden tak ada masalah. Moden tak haram, tak wajib pakai kurung antik. Nak, ha. Dengan kasut tumit tinggi tu okey dah. Neh. Ha. Pusing kok belakang belah. Siapa kak peha belah. Nak, ha, kita sengek piyoh-piyoh tengok. Nak, ha, masya Allah, masya Allah gitu. Neh, habis mata laki-laki boleh dosa belaka. Inilah Allah sebut dalam, Nabi sebut dalam hadis, nisaun kasiatun tapi ariyatun. Perempuan-perempuan akhir zaman yang kasiatun, yang memakai pakaian. Mana? Di sisi manusia. Tapi ariyatun indallah, dia bertelanjang di sisi Allah. Ma'ilatun mumilatun, melihat-lihat kepada orang dan menyebabkan orang melihat-lihat kepada dia. Nak, ha. Dia tak yakin lagi tu tentang kecantikan diri dia. Diri beluh kain. Dia nak kabar mengingat peha aku uduh. Modek eh, ni aku beluh tunjuk sebagai bukti. Ha, ha, tak payah. Ha, tak, tak payah. Allah buat ta'ala buat orang puang lawa belaka dah. Tadi kabar hitam meletung Afrika pun. Nah, ada orang yang meminati dia. Siapa berebut, bertetok, berparang, bergolok nak nikah dengan hok mulut letuk piring ni. Nah, ha. Jadi orang puang Tuhan buat lawa. Dia tak macam laki-laki. Neh, lawa dah. Tak payah make up pun lawa. Betul tak? Kalau make up lebih lawa. Tapi untuk suami. Nah, ha. Tak payah belah apa kau tahu dah apa kau puang menggiurkan. Eh, ni tengok peha kau puang sama tak dengan tengok peha Tok Bilal? Ha. Peha Tok Bilal masa tengok rasa guna. Lugar. Ha. Ada tu hawa boleh tu. Kalau jenis kau puang ni Lamborghini. Ha, Aventador. Nah, ha, beli suteh berapa harga? 2 juta ringgit. Tak mahal mana? Mahal. Tapi bila buat balik Lamborghini, complete set dia panggil. Itulah tubuh seorang wanita. Daripada depan sampai belakang, serma lawa belaka, serma seksi belaka. Betul tak? Ha. Ada orang beli Lamborghini, tak puas hati. Side mirror dia pun side mirror wajar. Tak ada. Semua lawa belaka daripada lapu sagena, lawa. Grey depan, lawa Lamborghini. Bonet depan, lawa. Side mirror, lawa. Pitu, lawa pitu. Megang pitu, lawanya. Ring, tibik idea kita tengok. Nak? Eh? Ha. Bonet belakang, koho seksi. Bonet depan, menggiurkan. Tu Lamborghini, tu nak? Comel dengan cermin pulak lawa. Masa naik cermin, sum. Kan lain tu kacil. Kenapa tak? Ha. Masuk dalam steering Allah Rabbi. Ada belaka duduk atas steering. Meter speedometer lawa. Tombol gear pun lawa. Dashboard lawa. Kursi sedak duduk. Betul tak? Pasal dia sudah bayar 2 juta. Itulah orang perempuan. Nak. Semuanya lawa tu awak. Nah, rambut dia dengan rambut orang lelaki lawa lah rambut orang puang. Muka dengan muka orang lelaki lawa lah muka orang puang. Tekok dengan tekok orang lelaki lawa tekok orang puang. Nah, ha, kepala bau tengok bau dia dengan bau JKK. Sama lawa bau orang puang. Nah, ha, tengok perut dia punggung tak usah cakap lah. Dada-dada lawa belaka dah. Yakinlah Allah buat perempuan sudah cantik. Tak? Ha. Dak puas hati ni sobek lagi tu. Buh. Lama pula tu magic hutan ni. Nak dak puas hati bahang ni kerayon pula ni, samuluk tu. Ejah dengan tisu pula ah. Gak nenang. Dah tak boleh? Boleh. Untuk suami ha. Kalau nak makeup-makeup untuk suami. Yang penting, agama. Ha. Pakai tudung, pakai baju, jangan ketat. Kalau nak pakai seluar-seluar tu jangan ketat. Boleh ke pakai rompang pakai luar? Boleh. Tak ada masalah. Nah, yang tak bolehnya pakaian yang tidak menutup bentuk tubuh. Bila tutup bentuk tubuh, sama ada jubah atau seluar harus berlaka-laka. Nak pakai seluar, baju kena labuh. Seluar kena gelebel. Jangan ketat. Ha, baju nak letak lut dalang tak boleh. Nampak bentuk punggung. Ha, baju biar jatuh kot luar. Jatuh takat mana? Biar melepasi bulatan punggung. Nak? Ha. Dia taat beragama. Siapa masih semayang, semayang. Tak yakak boni, tak yakak laki nak belebel. Tak semayang. Kayak gi lah. Semayang lah. Ha. Jadi susah kalau main gitu. Nak? Ha. Semayang lah. Kalau kata lain berat tak. Ha. Semayang ni rengang sangat. Satu waktu 5 minit je. Nak? Rupan tak wajib ni semayang je. Oh, tak wajib ni semayang sejik. Nak? Tak wajib mana wirik-wirik. Pas semayang tu ayam buah anak selalu. Tak ada masalah sikit tadi. Boleh pahala macam orang duk berzikir lagi. Nah? Ha. Maka agama nombor satu. Nah? Ha. Cuma agama tidaklah sempurna sebagainya orang-orang yang dahulu. Kerana Nabi telah aku di dalam hadis khairu qarni. Sebaik-baik kurung-kurung akulah. Pada zaman Nabi lah muslimat terbaik sekali di atas muka bumi. Nak cari sekarang sebanding muslimat zaman Rasulullah? Tak ada. Ha, neh. Ha, sebab tu kita kena terima. Nak nikah dengan seorang muslimah perempuan, lawa dah, pakai jibak labuh dah, pakai baju jubah sok mo dah, pakai tokeng sok mo, ada mo tokeng spare lah gaga motor. Faham tak? Ha, bagus dah tiba-tiba berahi bebel pula. Terima je lah. Tak usah buat kira gemetemeh gitu. Nak. Ha, neh. Tidak sempurna macam hok dulu-dulu. Nak. Ha, yang penting dalam perkahwinan saling memaafkan, tersamuh berlebih kurang dengan kesilapan masing-masing. Kita manusia jenis buat silap daripada awal sampai kesudah. Betul tak? Dak silap kok ni, silap kok tu. Dak silap kok ni, silap kok tu. Dak silap dengan anak-anak, silap dengan orang jabat. Molek dengan orang jabat, buat salah dengan bini pula. Bini gitu juga, molek dah cakap dengan anak, ngasuh pula dengan tok lelaki. Nah, kalau hidup saling bermaafkan, maka selama-lamanya kita dapat kebahagiaan. Nak? Ha, nak sempurna sungguh malik, sungguh juruh, sungguh? Mana? Cii! Allah sedia dah dalam syurga. Takkan dunia sama dengan syurga? Nak? Ha. Kita agama tak penting. Faham nak lawa? Nak? Ha. Ada 2 orang nak ke kita. Neh? Ha. Seorang pakai tudung labuh. Neh, pakai jubah dah, molek dah. Neh, ha, pakai tokeng sokmo. Pengajian pun pengajian Islam, degree syariah. Nak, ha, tapi gemuk sikit muka, bukan kata uduh, nak muka biasa. Neh, ha, mana kalau nak masuk kata cantik payah sikit, muka gitu. Nak, ha, lepas tu ada seorang lagi yang puan dak pakai tudung. Nak, ha, muka macam penyanyi pelakon filem Hindustan. Kat mana kita nak? Mi. Hak ni? Hak comel lah. Ha, itulah manusia. Nak? Ha, itu dalam pakai jubah. Nak? Kalau seklo pendek, tak tahulah. Nah? Ha, maknanya jenis laki-laki jangan gitu. Kita tengok comel. Kalau perangai tak comel, akhirnya kita akan nampak huduh. Bukan dia jadi huduh, tapi kecantikan dia sudah tertudung dengan kejahatan dia siang dan malam kepada suami. Walaupun bini kita comel, hidup macam, tetapi kita tak nampak dah kecantikan yang kita duk ingat mulutnya jahat. Sat ni baru kata kaku ni. Betul tak? Ha, tak masalah. Tapi kalau bini tak comel beragama, nak senang hati kita. Nak sabar terima je lah. Dengan perasaan, dengan anggapan, akhirnya semua di akhirat nanti akan jadi sempurna. Nak? Ha. Ini kita dah awal mana tapi mulut manis. Suka tak tu lelaki? Suka ya? Eh, goi ke kita, tanya kau bos tak mau kita. Kita naik kereta, naik motosikal. Ya, tu mesej jangan laju sangat bang. Nak? Ha, bahaya bawa laju. Eh, ha, kalau lelaki naik motor jangan congek bang. Tak? Pesan kau mau. Bila nak balik beli apa hari ni? Tak? Ha, anggar-anggar pukul siapa sampai di rumah? Pasal nak buat air kek gitu. Hari ni nak makan goreng pisang ke goreng ubi. Nak? Ha. Seronok tak boleh isteri gitu. Kita sapa di rumah pula Allahnya sambut. Assalamualaikum. Ha, wahai suami tercinta. Masuklah dalam rumah. Neh, piping tangan tu lelaki tu. Kalau hak jenis bawa briefcase, tolong ambil. Big yes bong. Ha, kalau tu lelaki ada rok cetak, ambil supik gelenya tu. Masuk dalam rumah. Nak? Ha, masuklah rumah bawa sila duduk bang. Kita buat air sekejap. Nak akak air letak depan muka dia. Rasalah kalau manis kabar dah. Kita ni dah apa ingat dah. Nak. Ha. Nak. Seronok tak? Seronok lah. Boleh bini gitu. Nak pergi kerja pula. Dia berdoa di tempat pitu, depan muka pitu. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat. Ya Allah ya Tuhanku. Selamatkanlah perjalanan suamiku pergi ke tempat kerja dan balik nanti. Ada tak bini gitu? Tak. Mak ayah nak pergi kerja lagi ya? Bahasa mak. Siapa? Kalau tahu ni kau ngenaga gitu. Nak? Ha. Tak cara teguh ke ayah. Neh? Ha. Biar tak lawa pun. Biar mata tak comel pun. Nak? Biar bibir tak lawa pun. Biar kulit tak putih pun. Kita nak pergi kerja. Dia berdoa depan pintu. Kemudian dia pegang tangan kita sebelum kita masuk dalam kereta. Kerana suami keluar dari rumah belum tentu balik. Namalek mati dalam perjalanan. Betul tak? Namalek aksiden lekat dalam lift jabat. Nak? Ha. Dia tak benar. Suami dia buka pintu kereta dia tolong buka. Dia jadi supir. Nampak? Selamat jalan bang. Assalamualaikum. Mak tolong tutup pintu. Biar kaki naik dulu. Jangan kaki dah nangis tutup dah. Putung dengan kaki-kaki. Mang, ha, seronok ada bini gitu. Mana nak cari? Yelek, wang gepek. Tak ada. Payah. Cakap saja boleh. Bini aku budak buat gitu. Ha, ha. Tak ada puang. Model tu le. Tu tak? Model tu le. Default setting. Ha, ha. Tak? Ha. Kita ajar. Jadi si depok setting kok jadi. Jadi awak kilang mari kok. Nak? Ha. Buat gitu. Bila suami kita dah tutup pintu, kita keluar daripada gereh tu, kita duduk luar. Kita buat tangan gini, bang. Lagi. Kanan sikit. Kanan. Kiri. Okey, stop. Okey. Ha. Suka tak ada bini gitu? Oh, seronok. Beh ada bini gini. Hati terhibur tak? Terhibur. Nak? Ha, apa betul mana? Ah, stop. 50%. Nampak tak? Ha, bagi yang suruh kau stang 50%. Kau lupa. Nak? Ha. Nah, suami nak jalan tu babar. Nak? Ha, kat tangan gitu. Nah? Oh no. Kalau lebih lagi lama naik atas pagar teruk. Betul tak? Ada bini kita buat gitu? Habis kuat bunyi kereta pergi, bini jengok gitu. Gidoh datang ni. Dah macam mana kau puang? Baru nikah molek. Boleh anak dua, berat nandang lalu. Nah, pasal dia ada orang lain dah, ada anak dah. Tak layan dah kita. Nah. Ha, tu lelaki mari dekat, nak duduk kat dia baru, nak gurah sendir. Nak? Hmm, dia pun bangun, betul anak. Tu lelaki kata celakak aku. Nak, ni masalah. Aduh, dah. Tiba-tiba kita nikah dah tidak boleh nak beragama. Nak agama, tolak tinggal dia. Lepas buang. Jangan. Itulah ujian Allah ke atas kita. Dapat yang jahat mulut, dapat yang malas mayang, dapat yang nak tidak amanah. Sabar. Jangan lihat kejahatan isteri dulu. Lihat mungkin kita ada silap di masa lalu. Maka Allah nak tolong bayar cash kepada kita mendapat isteri yang menyusahkan kita. Faham lagi? Sabar dah. Nah. Ni isteri jahat nampak jahat isteri tahu. Ada silap kita. Kita nampak tak silap kita? Tak nampak. Batu kena tafakur, kena muhasabah. Nah. Tengok silap bini emak. Yang suka mengekalkan berbuat ibadat lagi yang menjauhkan akan segala yang diharamkan. Batu kena molek. Nah, walaupun tak pakai tudung tapi baik mulut dengan suami. Kena molek yang pakai tudung mulut macam rocker dengan tu lelaki. Nah, hati tak boleh kira jenis manusia ni. Nah, dia banyak comel, ada pak kurang dia. Lawa dah kereta dia, minyak pulak parok. Oh ni minyak jimat, ada power. Faham tak? Jadi ada semua benda yang kurang atas-atas benda yang cantik. Maka biarlah niat kerana agama dulu, tiba-tiba ada juga kekurangan, terimalah kerana kita hidup di dunia. Dunia bermakna dana, bermakna kurang, bermakna naqis, bermakna tidak sempurna. Yang sempurna di akhirat nanti. Kerana sabda Nabi, tungkahul mar'atu lima liha wali jamaliha li hasabiha wali diniha fa'alaika bizati din wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Banyaknya. Jadi hatu. Soalan pertama-tama kalinya. Saya ada masuk satu bahagian korban di surau dalam kampung saya. Masalahnya daging korban capur-capur tu jual ke lembu. Lembu saya besar dapat daging sikit. Boleh ke tak? Tak boleh buat gitu. Yang bolehnya tidak boleh dibahagi-bahagikan. Kerana keadaan yang menyukarkan untuk dibahagikan, hayawan korban terlalu ramai. Maka didulukan dengan lafaz berlebih kurang tabarok. Kalau salah-salah dikira halal berhala baru sah. Nak kena ambil kabar tuan-tuan, kita nak ambil atas seorang-seorang seekor lembu nak bagi 7 suku-suku duduk, tak boleh. Kerana hari ini ada 1400 ekor lembu. Nak maka masing-masing lah kita halal berhala. Kita niat sudah melakukan korban, jadi kita akan dapat mana-manalah daripada dak bahagian lembu lebih kurang saja. Nak kena kata gitu dulu baru sah pada sisi syarak. Nak tanya, boleh tak kita masuk korban dengan orang yang sokong toruk? Tukang sembelih pula sokong toruk juga. Jawabnya, orang yang menyokong kerajaan yang zalim, dia berdosa. Tak kira siapa-siapa pun. Ini bukan kait dengan politik. Benda zalim tak boleh sokong, berdosa. Maka jadilah fasik. Maka yang fasik bila sembelih hayawan, halal dan boleh dimakan. Faham? Yang tak bolehnya, yang kufur. Nampak? Yang tidak lagi beragama Islam atau yang murtad. Kalau ustaz jawab soalan saya, saya nak derma lebih sikit ke surau ini. Sebab derma sikit sokmo surau ni. Ilmu nak piti sayang, dia kata. Tidak puas hati. Soalan seterusnya. Ada 2 ekor lembu. Lembu A, lembu B. Seekor lembu bagi 7. 2 ekor lembu sama dengan 14. Terus sebenarnya, orang yang tanggungjawab capur-capur. Macam tadi ya. Dia kena ada kerajaan tuan punya bahagian dulu. Kalau tidak, perbuatan korban sah, perbuatan capur tu haram, berdosa. Jadi capur harta benda orang itu tak boleh. Apapun kita rasa benci pada seorang walaupun kita sudah cuba untuk menyukai. Jawabnya, jika kita masih rasa benci pada seseorang, maka simpanglah benci itu, biar duduk di dalam hati saja. Jangan kita terjemahkan dengan perbuatan sehingga dia panggil makan kenduri pun kita tak pergi sebab kita benci. Benci tak boleh nak buang dah, adalah hati, biar duduk saja situ. Kerana kita ni ada hati. Kalau tiang elektrik senang, dia tak ada benci, tak ada suka. Neh. Ha. Apakah orang yang berpuasa niat nak dapat pahala puasa atau niat nak jimat belanja dan nak dapat kurus badannya, dapat pahala ke tak? Jawabnya, yang pertama sekali menghasilkan pahala, biarlah ikhlas. Ikhlas ni kalau kita tidak ikhlas, bukan kerana Allah, bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, tapi kerana nak jimat belanja saja, maka tidak dapat pahala, dapat jimat belanja. Biarlah ada ikhlas tu dulu. Nak? Ha. Bolehkah betulkah ketinggian Nabi Adam sebanyak 60 hasta? Begitulah yang datang kepada kita di dalam riwayat hadis. Ha. Begitu juga dengan umur mereka. Umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh 950 tahun umur. Ha. Al-Fasanatin illa khamsin, 1000 kurang 50 berapa? 950. Nak? Ha. Dalam Quran khabar. Nak? Padang tubuh besar, umur panjang. Akhirnya Allah jadi kecil. Berapa dulu besar-besar? Kerana itulah saiz Nabi Adam alaihi salam hak sebenar. Neh? Dan binatang pun besar-besar juga dulu. Neh? Ha. Kalau ada orang buat maksiat di satu tempat, kita letupkan tempat itu. Orang yang masih ada di dalam, boleh tak? Tengok keadaan, kalau orang yang sedang buat maksiat itu, maknanya ahli peperangan yang sedang berperang dengan orang Islam, bolehlah. Faham? Ha, macam tentera Amerika. Tak? Ha, di Afghanistan sedang duduk berparti. Tak perang, duduk sedang berparti. Menjadi pun bagi letup. Bolehlah. Nak. Ha. Dan kalau ke orang awam, ha, dengar molek. Boleh tak kenakan bom dan sebagainya ke atas orang awam? Dan kan dia orang awam, bukan tentera. Cuma dia daripada negara yang tentera itu menyerang negara umat Islam. Contohnya Amerika. Nak, dia yang bom Iraq, bom Afghanistan, duk tembok orang Islam. Nak. Ha. Boleh tak kita bom orang awam Amerika, katakanlah? Pokoknya tak boleh, haram. Illa melainkan bila mereka melampau batas ke atas orang awam kamu, baru diboleh melampau batas ke atas orang awam mereka. Faham tak? Famani' tada alaikum. Baca ayat tu. Eh, lepas tu tengok tafsir, jangan terjemah sendiri. Faham? Ha, jadi dalam Islam tidak boleh melampau batas. Tak boleh semelih orang apa benda, orang musuh-musuh Islam yang kena takak. Tapi bila dia buat gitu ke kita, boleh buat tak? Maka baru dibolehkan buat. Nampak? Ha, jadi yang jahat mula-mula bukan Islam. Neh? Ha. Orang yang membunuh diri kerana terpaksa disebabkan diancam, kalau tidak bunuh diri, keluarga akan dibunuh. Jawabnya, tidak boleh membunuh diri. Neh? Ha. Melainkan jika menyelamatkan akan nyawa dalam keadaan yang tidak ada pilihan. Ini fatwa ulama-ulama. Neh? Apa hukum meletupkan diri seperti di Iraq dan Afghanistan? Haram meletupkan diri. Melainkan apabila tidak boleh sampai kepada tentera musuh, melainkan dengan cara membawa bahan letupan, maka barulah diharuskan. Faham? Ha. Cuma kita jangan salah faham. Sebahagian daripada dakwaan bunuh diri itu sebenarnya bukan bunuh diri. itu adalah bom kereta yang dipasang oleh Zionis di tempat-tempat yang menasabah. Bila letup kena orang Islam, maka dia pun dakwa, ada pengakuan daripada Mujahidin mendakwa pejuang berani matinya baru saja meletupkan diri. Padahal bom tu bom kereta saja. Faham? Hak ni banyak berlaku di dalam dunia sekarang. Nak, ne? Akhirnya orang kata, mana buat bom kereta gitu letup kat pasar lah, letup kat orang sekolah lah. Tak, ha, tak pakar juga Mujahidin. Mung tak pakar, bodoh ikut gamaika. Faham? Padahal bukan Mujahidin yang buat. Yang Mujahidin buat ada, dalam YouTube pun ada. Diletakkan bom penuh dalam van, pergi ke markah. Baru ni berlaku di Afghanistan, bulan 10. Ni bulan 10 lah, awal bulan 10. Nak, ne? Di camp besar di Afghanistan, satu van yang penuh dengan bahan letupan berjaya masuk di dalam kamp tentera Amerika dan meletup. Nah, letupan dia besar. Neh, letupan tu sangat besar sampai ranak habis. Nah, kemudian diberitakan yang rasmi dalam surat khabar Amerika, 6 orang saja terbunuh. Tapi dipertikaikan, dipercayai lebih daripada 400 tentera terbunuh dengan satu letupan besar. Nah, itulah baru serangan berani mati. Ni dia buat buh kat pasar, buh kat sejik. Nak, bila metuk ramah, pulak budak kena. Nak, lepas tu mereka pun keluar berita, kami menerima panggilan telefon daripada Mujahidin Islam mengaku bertanggungjawab. Kita pun, oh, jahat sungguh lah pulak. Bodoh yang mendengar ke waktu berita tu apa? Faham? Tu dia punya taktik, faham? Nak memburuk-burukkan orang Islam. Betulkah ada orang kata kena rahsiakan pertunangan, kemudian hebohkan perkahwinan? Salah. Bukan rahsiakan pertunangan, tapi jangan heboh-hebohkan besar-besar pertunangan. Kecil-kecil kabar dok ramah sudahlah. Nak? Dan perkahwinan itu diheboh-hebohkan, bukan senyap. Nak? Kabar untuk wari-wara anak-anak terdekat sahaja. Neh? Tapi kita ni pelik dah. Tunang macam nikah. Siap dengar? Lamin tunang. Siap dengar sanding. Jadi sewi habis tu. Faham tak? Pasal apa? Tengok dia punya idola, penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon tunjuk dalam majalah, dalam TV. Nak tunang macam nikah dah. Nak tunang bahan inas kerak lengang dah ni. Macam undertaker dah. Nanti puang. Nanti nikah dah. Tunang dah. Tunang panggil kameraman dah, satu set album dah 1,500 bayar. Faham? Ha ni kau lama kau bodoh, kau lama kau bodoh. Nabi kata jangan kecoh bab pertunangan kerana tak jadi lagi. Bang, kabur seorang dua lah maksudnya. Neh, bukan suruh sembunyi, tapi jangan heboh-hebohkan sangat. Ha. Seorang janda ada anak 3 berkahwin dengan duda anak 5. Lepas tahu anak pada duda kenaan pada anak janda itu kemudian berkahwin. Sah tak perkahwinan itu? Sah. Tu dia panggil adik-beradik tiri. Faham? Ha, ia tak bolehnya kahwin dengan adik-beradik tu. Adik-beradik tu ni guana? Kita ni kahwin dengan Allah. Ayah kita kahwin dengan mak baru. Boleh adik hak baru. Ha, tu adik-beradik tu kita. Faham? Ha. Adik-adik tiri ni ayah kita kahwin dengan janda, janda tu ada anak dah. Maka tu adik-adik tiri boleh nikah. Ha. Saya nak hidung mancung. Dah tu? Boleh ke saya pakai klip hidung yang dijual kat kedai untuk mancungkan hidung saya? Apa hukum pakai klip hidung? Ha tu akhir zaman. Nak? Ha, zaman dulu ada klip hidung? Tak ada. Ha. Maka dibenarkan mancungkan hidung yang asalnya mancung setelah kemalangan. Boleh. Ha, hidung dia molek macam biasa. Nak? Ha, putuh. Bini dia tutup pitu. Tapi hidung. Nampak tak? Tergelang hidung-hidung lekat celah pitu. Dia pun buat pembedahan betul balik jadi mancung semula. Tidak haram. Itu pembedahan kerana kemalangan. Hidung molek dah, pindah jadi macung. Maka jumhur ulama' mengatakan haram. Masuk dalam hadis al-mughayyirati khalqallah. Dah kalau ubah yang tidak kekal, tidak haram. Contoh yang tidak kekal, mulut dia tak merah, dia beli lecu, lama jadi merah. Kaki tanggal tak? Tanggal mula, tak haram. Pipi dia birak, dia beli blusher, lama kala strawberry. Oh, comel, nampak merah pipi ni. Nak semangat lah, dua banji tengok. Neh, dah tak lagi kalau dia ambil wuduk, gonyoh tanggal tak? Tanggal birak mula pipi. Maka itu berubah yang tidak mengekalkan tidak haram. Ha. Dia ambil contact lens, dia pun pakai depan suami dia. Warna biru katakan. Nak? Warna hijau ke? Macam orang Uzbek. Nak? Suami tengok, oh tau, mata hijau teruk. Nak? Kemudian sekarang sudah tu, nak tidur dia cabut balik. Berubah tak warna mata berubah. Kekal tak? Tak boleh cabut tu. Tak haram. Tak digiwak di Tokyo lah ni. Pakai cocok masuk cecair di dalam mata. Warna tu kekal. Haram. Hak kecek we jadi besar. Tengok sebab. Apa? Kecek sangat. Sampai membahayakan kesihatan dia. Maka dia buat pembedahan. Tak apa. Faham? Tak molek dah. Nak molek lagi. Haram. Neh? Dan ngepek tu jadi macam sungguh tak? Tak. Faham? Eh? Memang hidung kita bila kita tekan dia fleksibel. Dia naik tak kata gitu. Lama-lama kita lepas tak lagi. Lama-lama dia turun balik. Nah, dah tu hidung orang Korea. Korea lain. Mu bukan Korea. Mu pok tu you. Nah. Kalau kita post kat Facebook boleh pahala tak? Dia alat-alat media ni, dia umum. Dia tak ada hukum. Dia sama dengan TV, dengan radio, dengan kaset, dengan CD, MP3, apa semua. Kita guna untuk jahat, boleh dosa. Guna untuk baik, boleh pahala. Siapa yang bernama mukmin, apa saja benda baik, walau besar zarah, mesti boleh pahala. Umum dah ayat tu. Nampak tak? Neh? Dalam Quran tak payah tulis lah Facebook. Dia tulis je, kalau membuat besar zarah pun berpahala. Maknanya kalau dalam Facebook tu dia letak post-post yang menyebabkan orang ingat pada akhirat. Atau nasihat kepada orang. Nak? Atau cara-cara yang betul. Nah, dalam kehidupan. Menyebabkan orang dapat maslahat. Dapat pahala tak? Dapatlah pahala. Nah? Apa hukumnya kita tolong jual kondom? Sebab saya kerja di 7E. Kondom tidak haram. Yang haram perzinaan. Faham? Jadi yang beli kondom tu orang yang bersuami isteri. Haram tak? Tak ni tak ada suami lagi. Dia nak buat berzina. Nah, maka kita jual ke dia. Hukumnya bersubahat. Bukan dalam perkara zina. Nah, maknanya menolong orang yang berbuat zina. Faham? Dah tak tahu ni laki bini ke tak? Tak wajib tanya. Faham? Dah kalau arak, arak haram terlalu dah. Neh? Sebab kebajikan biasanya kalau yang belum berkahwin, dia beli untuk berzina lah. Jarang budak-budak mak repik dia beli kondom nak buat usis poket. Faham tak? Neh? Nak buah air. Saya jual ayam. Biasa lepas jual saya akan kira untung. Ada sekali tu saya jual rasa lebih sangat untung daripada hak sepatutnya. Lebih kurang 30 ayam. Boleh pakang tak piti tu ke nak tegak ke sejik. Lebih baik sedekah. Macam mana kalau imam tak ingat nak sujud kali kedua. Lepas tu terus tayar akhir. Masa nak uji salam makmum tegak. Lepas tu imam bangun buat serakaat lagi. Lepas tu makmum tegak kali lagi. Lepas tu imam duduk terus bagi salam. Saya pun niat keluar imam dan terus sujud kali kedua. Adakah sah salat saya? Jawabnya, jika makmum menegur imam kerana imam terlupa sujud kedua, imam tak nampak pun terlupa tu, dia ingat kita tinggal rakaat. Bila orang tegur terus bangun tambah rakaat, maka makmum kena sujud pada masa itu. Makmum kena sujud supaya imam yang sedang berdiri tadi sedar rupanya kesalahan meninggalkan sujud. Faham? Dulu saya pernah curi. Leni tobat dah. Nak pergi minta maaf malu. Boleh tak saya beri surat dan duit ganti balik? Boleh. Kerana syarat yang paling penting dua. Yang pertama bertaubat kepada Allah, yang kedua ganti balik barang. Faham? Ha, maka kita nak kabar kita curi memang tak boleh, ha? Malulah kita, aib kita, jadi tak molek dah nak hiduplah kampung tu, nak susahlah hidup kita. Jangan, faham tak? Jangan kabar gitu. Atau surat, saya telah mencuri harta tuan dan saya telah bertaubat, inilah tuan saya balikkan kembali harganya. Nak, eh? Ha. Tak payahlah tuan nak tahu siapa saya, saya hanyalah sebenarnya seorang pencuri. Ha, gitu saja. Dah kan? Nah, pastikan sapa tuang sama ada dengan pos, sama ada dengan kiring di tangan. Mesti kena sapa dituang harta yang kita ambil. Nah. Ha. Wali adik-beradik ikut susunan juga ke? Kita kisah adik-beradik nombor berapa? Tidak ada susunan dalam bab wali adik-beradik. Hak puang nak nikah ada 3 orang abang dan 3 orang adik. Maka yang paling afdal, yang paling pandai ilmu fiqh. Walaupun adik dia yang kecil. Baru berumur 15 tahun. Nah, tapi dia pandai ilmu fiqh. Abang dia hak sulung, ayah long kediamlah tertibnya. Kerana ayah long baru nak start beli baca alif betul. Faham tak? Jadi tak ada tertib. Eh, kat mana-mana wali boleh berlaku. Nikah katung hak sebenar lagu mana? Celaru dah ni. Nikah katung ni bernikah tetapi tidak ada pertemuan. Neh, duduk bersama suami dan isteri. Itulah nikah katung ni. Sama ada kita panggil nikah katung atau tak panggil, ikut pandai. Pasbab setelah akad nikah, hendaklah diserahkan pengantin perempuan kepada suami secepat mungkin. Tiba-tiba kata pihak perempuan, dok lagi, kita ngata bulan depan. Faham tak? Habis bulan ni baru atur. Maka tu panggil nikah gantung. Tergantung lagi. Selama mana dok bulan depan, maka nafkah masih ditanggung oleh ayah pengantin perempuan. Faham? Ha. Tak ada rupa minta mas kahwin Quran, nak bagi Quran suti ke, nak jadi apa yang ada dalam Quran itu. Dengar molek. Warak lagu mana kita, lebar lagu mana kita, jangan gunakan Quran sebagai mas kahwin. Mas kahwin Quran ni hanyalah untuk seorang laki-laki di zaman Nabi yang tidak ada skepeng dah pitih. Nabi kata mah tak ada, mah tak ada, perok-perok pun tak ada, dinar tak ada, dirham pun tak ada juga, buah-buah kema tak ada, sepaku nak nikah hai, tak ada juga, tak ada benda. Basak cerai kau panggil. Faham tak? Maka Nabi kata, mu ingat tak beberapa ayat dalam Quran? Oh ingat. Maka membaca ayat Quran ni kepada pengantin selain perempuan, itulah jadi mas kahwinnya. Maka kata ulama, orang yang betul-betul miskin papa kedana boleh menggunakan ayat Quran sebagai mas kahwin. Adapun kita yang ada harta, balik pada hukum yang asal, faktuhunna sadaqatihinna nihlah, hendaklah kamu beri kepada isteri kamu sebagai mas kahwin itu harta yang boleh dia bergembira dengan harta tersebut. Faham? Ha, biar pitih-pitih wimah. Dan tak mesti pitih mas kahwin. Berozah boleh. Nak buat mas kahwin, stewong, sutih, tak ada masalah. Tapi janganlah buat Quran gitu. Kalau nak buat Quran sebagai hantaran, biar kita ikut Rasulullah dah nikah dengan Quran. Nak, neh, dahkan dia ketua para Nabi, nikah dengan pitih juga. Nikah dengan harta benda. Neh? Ha. Wallah subhanahu wa ta'ala alam.